Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadis Jabir. An Jabir radhiyallahu anhu maqala Rasulullah alaihi wasallam. Kul. Kul ma'rufin sadaqallahu al-bukhari. Ha? Bukhari. San. Hadis Jabir. San. Antum. Hadis Ibnu Abbas. Radhiyallahu san. Hadis Jabir. Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqah. Artinya? Ijlis. Antum hadis Abi Hurairah. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aban nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu inistahahu akalahu wa in tarihahu tarabahu rawahul Bukhari wa Muslim. Ah? Rawahul? Ahsan, ijlis. Antum nanti dulu ini hadis Abi Dzar. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabassuma fi wajhi ali qala tasallama wa Bukhari rawahu Ibnu Mas'ud al-Bani. Na'am, ahsan. Abu Ali Mustaran. Nah, baca Abu Ali hadis keberapa? Terserah Abu Ali, terserah. Hadis keberapa? Iqra. An hadis yang tadi dihafal, hadis An Abi Hafsin, apa itu tadi? Hah? Hah? Oh, udah dikit. Yo, apa yang dikit itu? Coba. An? Masih malu. Nanti ya, insyaallah ya. Sekali lagi ya. Barakallahu fikum, dipersiapkan. Barakallahu fikum jami'an. Mana yang lain? Abu Jabir mana? Hayyakumullah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita terhadap kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Kita sampai pada hadis yang ke 1267 di sini, hadis tentang perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Alhamdulillah telah kita selesaikan penjelasannya. Dan kita masuk pada penjelasan berikutnya. Masuk pada hadis berikutnya. An Abdullah bin Amr bin Al-Aus, hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-Aus radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ridallahi fi ridal walidain, ridho Allah subhanahu wa ta'ala menyertai ridho kedua orang tua. Wa sakhatullahi fi sakhatil walidain, dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala menyertai pada kemurkaan kedua orang tua. Maknanya adalah ridho Allah mengikuti ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah mengikuti kemurkaan orang tua. Ketika orang tua murka berarti Allah murka. Ketika orang tua ridho berarti Allah subhanahu wa ta'ala ridho. Akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Wa sahahahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban wal Hakim. Disebutkan di sini dalam catatan kaki sahih, rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Tirmidzi, nomor 1899. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban nomor 2026 di dalam sahih Ibnu Hibban. Diriwayatkan pula oleh Al-Hakim, dan Al-Hakim mengatakan sahihun, hadis yang sahih, ala syarti Muslim, sesuai dengan syarat Imam Muslim. Walam yukhrijah, dan tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Wa sahhahahu Al-Albani aidan, disahihkan pula oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala fi sahih Tirmidzi, dalam sahih At-Tirmidzi. Wanzur, dan lihat rujukan yang berikutnya, yaitu Silsilatu Al-Ahadits As-Sahihah nomor 516. Hadisnya riwayat Tirmidzi, sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah kan bilang benar, Abdullah kan? Abdullah bin Amr bin Al-As. Cepetan ya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, ridallah fi ridal walidain, ridho Allah subhanahu wa ta'ala menyertai ridho kedua orang tua, mengikuti ridho kedua orang tua. Wa sakhatullah fi sakhatil walidain, dan kemurkaan Allah menyertai, mengikuti pada kemurkaan kedua orang tua. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor 1899. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya nomor 2026. Demikian pula oleh Al-Hakim, jilid yang keempat nomor 152. Dan Al-Hakim mengatakan hadis yang sahih ala syarti Muslim, sesuai dengan syarat Imam Muslim. Walam yukhrijah, dan tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih dari sisi sanadnya sesuai dengan syarat Imam Muslim, namun tidak ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan disepakati oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Wa sahhahahu Al-Albani, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala fi sahih Tirmidzi, dalam kitabnya Sahih At-Tirmidzi. Wandur, dan lihat pula referensi yang berikutnya dalam pensahihan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala pada kitab beliau, yaitu As-Sahihah, Silsilatu Al-Ahadits As-Sahihah nomor 516. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis yang sangat agung dari Nabi kita Muhammad salawatullahi wassalamu alaihi, pentingnya berbakti pada kedua orang tua. Ketika orang tua memerintahkan kepada kita dalam hal kebaikan, wajib bagi kita untuk mengikutinya. Ketika orang tua memerintahkan kita dalam perkara yang hukumnya mubah, misal orang tua memerintahkan kita untuk memijiti kita, pijit punggung, pegal-pegal, wajib bagi kita untuk mengikutinya. Itu adalah perintah dari orang tua yang tidak mengandung kemudaratan pada kita. Hukumnya mubah. Ketika orang tua memerintahkan untuk mengerjakan sholat, wajib bagi kita untuk mengikutinya. Kalau kita tidak mengikutinya, berarti Allah subhanahu wa ta'ala akan murka kepada kita. Hati-hati. Darajatul hadis, derajat hadis ini al-hadithu sahih. Hadis ini kata Syekh Al-Bassam sahih. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, mulai beliau rahimahullah ta'ala Syekh Abdullah Al-Bassam berbicara tentang sanadnya, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi an Syu'bah, dari Syu'bah, bitariqain, melalui dua jalan, dengan dua jalan, ahaduhuma marfu' wasani mauquf. Yang pertama jalannya marfu', rafa'. Apa makna rafa' marfu' dalam pembahasan hadis? Doma? Fa'il? Dalam pembahasan hadis ini, mustalah hadis. Nah, istilah masing-masing punya istilah. Marfu' hadis yang rafa', maknanya adalah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis marfu', maknanya hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau rafa' marfu' dalam pembahasan ilmu nahwu, perubahan yang khusus tandanya adalah dhammah atau yang menggantikan dhammah. Masing-masing punya istilah. Jalan yang pertama Syu'bah dengan marfu', sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang kedua mauquf. Ini mauquf. Mauquf itu terputus, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun sampainya pada sahabat. Sahabat di sini maknanya, sahabat di sini yang dimaksud adalah Abdullah bin Amr. Wa qala Ibnu Adi rahimahullah mengatakan waqfuhu ashah, yang sahih, yang lebih sahih adalah mauquf, yakni ucapan Abdullah Ibnu Amr. Fala a'lamu raf'ahu ghaira Khalid ibn al-Harith an Syu'bah. Ibnu Adi mengatakan aku tidak mengetahui yang merofakkannya, menyandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Khalid ibnul Harith. Perawi yang menyandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya Khalid ibnul Harith dari Syu'bah. Dia meriwayatkan dari Syu'bah, dia merofakkannya, yakni menyebutkan bahwa ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Khalid ibnul Harith, dan Khalid ibnul Harith ini thiqatun ma'mun, seorang yang thiqah, terpercaya, ma'mun, aman riwayatnya. Wa hunaka thiqatani akharan, dan ada lagi dua orang yang thiqah, yang terpercaya lagi, muhtajun bihima fis sahih aidan wa rawayahu marfu'an. Dua orang yang thiqah lagi yang dijadikan hujjah, yang diambil, yang dijadikan sandaran dalam kitab sahih, dua orang rawi lagi yang kuat, yang meriwayatkannya marfu', rafa', sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kuat hadisnya. Hadisnya kuat, sahih, hadis yang sahih. Kama bayyana fadilatu muhaqqiqi sahih Ibn Hibban, sebagaimana dijelaskan oleh kita ahlu tahqiq dalam kitab sahih Ibn Hibban. Al-muhim, yang jelas hadisnya hadis yang sahih. Kita telah mengetahui di antara ulama, di antara imam ahli hadis yang mensahihkannya adalah Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, yang beliau dijadikan sandaran dalam ilmu hadis pada zaman kita sekarang ini. Al-Imam Al-Albani, kalau ilmu hadis biasanya kembalinya ke beliau. waktunya banyak, sudah banyak sekali digunakan untuk ilmu hadis, sampai memutih jenggot beliau, sampai memutih rambut beliau. Hadis, beliau banyak disibukkan dalam bidang ilmu hadis. Al-Imam Al-Albani. Para ulama banyak yang i'timad, bersandar dengan tashih, pensahihan, penghasanan, tad'if, pendha'ifan dari Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Para ulama, bukan hanya kita thalabatul ilm, tapi para ulama mereka bersandar dengan pensahihan dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Imam kabir fi hadha zaman. Imam besar pada zaman ini. Imam dalam ilmu hadis, imam dalam ilmu syar'i secara umum. Dan mutakhasis beliau, spesialis beliau adalah dalam bidang hadis. Qala Tirmizi, berkata Tirmizi, wa fil bab an Abdullah ibn Mas'ud. Ada juga yang sahabat lain yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abdullah ibn Mas'ud. Ammal Hakim, adapun Al Hakim, beliau mengatakan sahihun ala syarti Muslim, sahih sesuai dengan syarat Muslim, disepakati oleh Al-Dhahabi dan disahihkan pula oleh As-Suyuti dalam Al-Jami'us Saghir. Mufradatul hadis, kata-kata yang asing dalam hadis. Ridha, ridha bisyai, ridhon, ridha terhadap sesuatu. Fahuwa radin ay mukhtarun lahu. Ridha di sini maknanya mukhtar, kerelaan, rela, pilihan, memilih, merelakan, ini makna ridha. Faridha bisyai diddu sakhat, ridha terhadap sesuatu adalah lawan dari murka. Wa amma ridallahi, adapun keridhaan Allah, fahiya sifatun min sifatihi allati taliqu bi jalalihi tabaraka wa ta'ala. Adapun keridhaan Allah, maka itu adalah sifat dari sifat-sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nusbitu haqiqataha, kita menetapkan hakikatnya yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala nukayyifuha, dan kita tidak membagaimanakan. Bagaimana sih ridhonya Allah? Bagaimana tidak? Tidak boleh kita membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakhita, sakhatan, wazannya fa'ila yaf'alu. Ikut wazan sama seperti ta'iba yat'abu. Fasakhat bidhom, berarti sukhut, ya, sukhtu. Ini dengan dhommah. Maknanya adalah al-ghadab. Ghadab maknanya. Maknanya marah, murka. Wa amma sakhatullah, adapun kemurkaan Allah, kemarahan Allah, fahuwa sifatun min sifati, itu adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, allati wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panutbitu haqiqataha lillahi ta'ala, kita tetapkan hakikatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Isbatan hakikiyan, dengan penetapan yang hakiki. Wa nufawwidu kaifiyata sifatiha, kita serahkan bagaimana bentuk sifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yukhadhu min al-hadis, yang diambil faedah dari hadis ini, al-awwal yang pertama, haqqul walidain kabir, hak kedua orang tua itu sangat besar. Faqad qarana tabaraka wa ta'ala haqqahu bihaqqihima, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mengiringkan hak kedua orang tua dengan haknya. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-14, anishkurli waliwalidayka, hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan pada kedua orang tuamu. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu janganlah engkau beribadah kecuali hanya kepadanya. wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah pada kedua orang tua. Haknya setelah hak Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sangat besar hak kedua orang tua yang harus ditunaikan oleh anak-anak. Al-Isra ayat 23. Luqman 14. Yang pertama Luqman 14, yang kedua Al-Isra 23. Asani, faedah yang kedua, wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini ja'alallahu ridahu min ridaihima, Allah menjadikan ridhonya termasuk dari ridho kedua orang tua. Wa sakhatahu min sukhtihima, dan Allah jadikan kemurkaannya termasuk dari kemurkaan kedua orang tua. Faman ardahuma faqad ardallaha, maka barang siapa yang mencari keridhaan kedua orang tuanya, maka sungguh dia telah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapatkan keridhaan kedua orang tuanya, maka sungguh dia telah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man askhatahuma faqad askhatallaha, dan barang siapa yang menjadikan kedua orang tuanya murka, marah, maka sungguh dia telah membuat Allah Subhanahu wa taala marah, murka. Asalis yang ketiga, fihi wujubu irdaihima, dalam hadis ini terdapat hukum wajib untuk mencari keridhaan, kerelaan hati kedua orang tua. Wa tahrimu iskhatihima, dan haram hukumnya membuat mereka murka dan marah. Dzalika li anna irdaahuma minal wajibat, yang demikian itu bahwa mencari keridhaan keduanya adalah termasuk dari kewajiban-kewajiban, dan ketika kita membuat mereka marah termasuk dari perbuatan-perbuatan yang haram. Ar-rabi yang keempat, an-nususu fi wujubi birril wal wa al-walidain wa tahrimi uquqihima katsiratun jiddan. Dalil-dalil yang menyebutkan tentang wajib berbakti pada kedua orang tua dan haram hukumnya melawan durhaka kepada mereka sangatlah banyak. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2551 dari hadis Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, raghima anfun thumma raghima anfun thumma raghima anfun, 3 kali. Celaka, celaka, celaka. Kemudian berikutnya, man adraka abuwaihi indal kibar, siapakah mereka? Orang yang celaka itu adalah orang yang menjumpai kedua orang tuanya di masa tuanya, ahaduhuma aw kilahuma, salah satunya atau keduanya, falam yadkhul aljannah, dia tidak masuk surga dengan sebab itu. Ini orang yang celaka. Orang tuanya sudah tua namun dia tidak berbakti. Orang tuanya sudah tua namun dia menyia-nyiakan. Orang tuanya sudah tua namun dia durhaka melawan, bahkan menyebabkan dia masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, rugi. Jadi barang siapa di antara kita yang orang tuanya sudah tua atau salah satunya sudah tua masih hidup, manfaatkan ini kesempatan emas bagi kita semua, kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua untuk berbakti kepada mereka. Berbakti kepada mereka bisa dengan harta. Kita berikan, kita sumbangkan, kita berbuat baik kepada mereka dengan harta yang kita miliki. Namun ketika kita terluputkan untuk berbakti dengan harta, bukan berarti tidak ada jalan lain untuk berbakti kepada mereka. Masih ada jalan lain. Misal kita berbakti kepada mereka dengan ucapan yang halus, ucapan yang lembut, selembut-lembut ucapan, ucapan yang paling lembut, atau dengan nasihat, atau dengan arahan, atau dengan kalimat-kalimat yang baik, atau dengan membantu urusan mereka di rumah. Membantu urusan mereka di rumah. Kalau bantu, bantu ibu cuci piring gimana? Termasuk berbakti enggak? Hah? Tapi antum laki-laki. Hah? Boleh? Boleh. Nah. Sekalipun laki-laki misalkan bantu ibunya cuci piring di rumah, gak masalah, bagus itu. Amalan soleh, amalan soleh. Bantu ibunya nyuci baju di rumah, amalan soleh, amalan soleh. Barakallahu fikum. Ini juga termasuk berbakti kepada mereka. Jadi berbakti itu tidak sebatas dipahami dengan harta. Tidak hanya dengan harta. Kita ngirim orang tua kita tiap bulan, ini juga berbakti. Ini juga berbakti. Namun siapa yang luput hal ini, masih ada kesempatan-kesempatan yang lain. Karena turukul khair katsirah, jalan-jalan kebaikan itu banyak. Dan juga termasuk berbakti kepada mereka, mendoakan mereka di saat mereka masih hidup dan di saat mereka sudah meninggal dunia. Terus doakan mereka. Jangan tinggal doa untuk mereka. Dalam sholat kita diusahakan orang tua selalu kita ingat. Jangan sampai kita melupakan orang tua dalam doa kita. Karena orang tua ini jasanya sangat besar. Sebab adanya kita di dunia ini. Wa ja'a fil Bukhari, disebutkan dalam Sahihul Bukhari nomor 527. Disebutkan pula dalam Sahih Muslim nomor 85. Min hadithi Ibni Mas'ud, dari hadith Ibni Mas'ud. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabbu ila Allah ta'ala, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu li waqtiha, kata Nabi, yang pertama salat di awal waktu. Ini yang paling dicintai Allah, di awal waktu salat. Jangan diulur-ulur. Di awal waktu ketika azan kita usahakan untuk datang. Jangan kita mengakhirkannya kecuali ada udzur syar'i. Qultu tsumma ai, kemudian aku bertanya, apalagi wahai Rasulullah? Qala birrul walidain, urutan kedua, berbakti pada kedua orang tua. Qultu tsumma ai, aku bertanya lagi, apa selanjutnya wahai Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jihad urutan ketiga. Barakallahu fikum, di dalam hadis ini. Wajah fi sahihain, disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Abi Bakrah, hadis dari sahabat Abi Bakrah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, maukah aku beritahu kalian dengan dosa besar, dosa paling besar di antara dosa-dosa besar? Yang pertama adalah al-isyraku billah, melakukan kesyirikan kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua, urutan kedua. Hati-hati. Jangan coba-coba kita durhaka pada kedua orang tua. Jangan coba-coba kita membentak mereka. Jangan coba-coba kita kasar terhadap mereka. Dosanya sangat besar, bukan sepele dosanya. Bukan dosa yang ringan. Karena kita misal dalam hari-hari kita sering bermuamalah sama mereka. Nah ini harus kita jaga. Jaga, benar-benar dijaga. Barakallahu fikum. Al-khamis, faedah yang kelima. Wa ta'atul walidain innama takunu bil ma'ruf. Taat kepada kedua orang tua hanyalah dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara kebaikan. Fala ta'ata lahuma fi ma'siyatillahi ta'ala. Tidak boleh taat kepada kedua orang tua dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Bagaimana caranya? Tolak dengan cara yang halus. Tidak boleh, Pak, maaf, ini hukumnya haram dalam Islam, dalilnya ini. Alhamdulillah, mudah. Seorang sunni salafi mudah disuruh untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maaf, Pak, enggak bisa. Ini hukumnya haram, dalilnya ini. Jelas. Setelah itu berbakti lagi. Muka mereka masem, semasem-masemnya, kita tetap lembut. Kita tetap lembut, kita tetap ramah kepada kedua orang tua kita. Ini indah seperti ini. Tetap ramah, tetap lembut, tetap berbakti. Barakallahu fikum. Tidak ada hajar pada kedua orang tua, tidak ada hajar, tidak berlaku hukum hajar, tidak berlaku hukum boikot pada kedua orang tua. Kafir orang tua kita, tetap kita diperintahkan berbakti kepada mereka. Mubtadi', kalau sekiranya mubtadi' ahlul bid'ah, tetap kita diperintahkan untuk berbakti kepada mereka. Barakallahu fikum. Orang tua haknya sangat besar. Barakallahu fikum. Namun ketika diperintahkan untuk kemaksiatan kepada Allah, tolak dengan cara yang baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk manapun dalam kemaksiatan kepada khaliq, pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidahnya secara umum. Dalam kemaksiatan tidak boleh taat kepada siapapun dalam kemaksiatan. Ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang dibolehkan dalam syariat Islam. Barakallahu fikum. Wa qala fi syarhil iqna, disebutkan dalam syarah al-iqna, wala ta'ata lil walidain fi tarki faridah. Tidak boleh taat kepada kedua orang tua dalam meninggalkan kewajiban. Misal orang tua melarang kita untuk sholat lima waktu, kamu gak boleh sholat lima waktu, harus di rumah, harus main, gak boleh sholat lima waktu. Boleh taat atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh taat dalam perkara yang itu hak Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh menaati mereka. Namun jelaskan, mohon maaf Pak, ini hukumnya wajib. Saya berangkat dulu. Wah, jangan, kalau kamu berangkat nanti ibu enggak makan siang ini. Berangkat aja. Berangkat. Walaupun ngancam seperti itu. Tapi kita berangkat juga mungkin makan di rumah. Ya. Barakallahu fikum. Dalam perkara kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ketaatan kepada siapapun. Kata'alumi wajibin alaihi, juga seperti perkara yang wajib untuk dipelajari. Salah orang tua melarang, tidak boleh taat. Wa ma yakumu bihi dinahu, yang menjadi tegak agamanya dengan itu, seperti thaharah. Dia belajar bersuci, dilarang oleh orang tuanya, enggak boleh taat. Tolak dengan cara yang baik, tetap pergi belajar. Seperti belajar sholat, taklim membahas tentang sholat, tentang akidah, tentang perkara-perkara yang wajib untuk kita pelajari. Karena majelis taklim itu perkaranya wajib semua kita pelajari. Majelis taklim yang kita adakan, yang diadakan oleh kita setiap minggunya, setiap pekannya, karena pembahasannya fikih, akhlak, akidah, ya. Akidah sewajib-wajib yang harus kita pelajari. Salat, kemudian thaharah, ini wajib, ya. Barakallahu fikum. Ketika dilarang, kita tidak mentaatinya, kita tetap datangi, kita tetap berlaku santun kepada mereka. Barakallahu fikum. Wa in lam yasul dzalika bi baladihi, kalau tidak ada di negerinya, enggak ada yang mengajarkan tata cara salat, enggak ada yang mengajarkan akidah, enggak ada yang mengajarkan tauhid, enggak ada yang mengajarkan tentang puasa, falu safar li talabi, maka silakan dia safar untuk mencari ilmu tersebut, bila idznihima, sekalipun dengan izin kedua orang tua. Karena ini ilmu wajib yang harus kita belajar, yang wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Li'annahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, dikarenakan tidak boleh taat kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada sang khaliq. Faedah berikutnya, wa qala fi man ta'muruhu ummuhu bitallaqi imra'atihi. Tidak boleh mentaati kedua orang tua ketika orang tua memerintahkan untuk menceraikan istri dalam keadaan istrinya baik, masih soleh. Ceraikan istrimu. Kalau tidak, bapak murka kepadamu atau ibu marah kepadamu. Tidak, jangan diceraikan. Istrinya baik, dia gak ada salah, dia gak ada cacat yang mengharuskan untuk menceraikannya. Katakan tidak, ya, katakan tidak. Bahkan tidak boleh dia mentalak, menceraikan istrinya, namun wajib bagi dia untuk tetap berbakti pada kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Ini yang berkaitan tentang mencari ridho Allah dan ridho, mencari ridho kedua orang tua. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi orang-orang yang mendapatkan ridho kedua orang tuanya. Jadi tidak secara mutlak, hadis ini dipahami tidak secara mutlak. Wajib bagi kita untuk mengumpulkan hadis ini dengan hadis-hadis yang lain. Hadis-hadis yang lain. Kalau dalam perkara yang wajib, baik perkara yang wajib. Mereka memerintahkan kita untuk perkara yang wajib, memerintahkan sholat, memerintahkan taklim. Ini harus kita taati, harus kita taati. Dalam perkara yang mubah, diperintahkan kita dalam perkara yang mubah. Misal disuruh beli minyak, beli minyak. Misal, nak beli minyak dulu. Jangan malas-malesan. Kita datang, kita beli minyak. Tidak boleh kita tolak. Jangan kita tolak. Kecuali ada udzur syar'i. Udzur syar'i. Barakallahu fikum. Adapun kalau diperintahkan dalam perkara kemaksiatan kepada Allah, tidak boleh mentaati mereka, namun ditolak dengan cara yang baik, ditolak dengan cara yang hormat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang berkaitan tentang hadis ini. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pelajaran fikih kita ba'da isya. Ayuhal ahibbah, barakallahu fikum. Sebelum kita akhiri, kami menghimbau kepada kita semua untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ketika azan dikumandangkan, ya, kalau kita sudah selesai wudu, kita masuk di masjid. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, berzikir, kemudian baca Quran, duduk. Barakallahu fikum, jangan dipakai untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Sambil menunggu azan dikumandangkan, sambil menunggu sholat ditegakkan, kita manfaatkan dengan zikir, dengan perkara-perkara yang bermanfaat lainnya. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya Islam seorang, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum. Thank you.